bahagia. Tadi sudah itu kan apa nanti itu megah itu. Kan lu jadi megah tadi. Sudah megah sudah jalan. Pertama. Bahagia. Bobo. Berangkat bahagia. Ini kan ada ya. Ini saya ada di sini. Ada ya. Kalau ada testing itu. Luas pusing. Coba aku keluar kan modal 2, enak lari dah. Belum mandi kau. Nah, orang niatnya makan tuh sih. Jangan mandi mobil ya. Kita mandi bawa sini langsung ya. Padahal jak wih dan ya. Sudah mandus. Oh ya. Ya lo. Wih oh wih, besok dah luas gitu kan. Belum ya. Oh. Udah no. Oh. Sakit ya. Oh sakit ya. Bulat balik. Mana nih? Tabanan. Ah, ini buin. Era gua metakon. Beli. Habis net yang nyetepin nih. Jatuh, sena buah HP lah. Jatuh kan punya main. Luas sih maru. Ibi konani belul tabanan. Kudu nomor jatuh. Awaknya tuh. Kudu nomor ya. Apa? Kaya ngelabungut apa ini kuping. Kau sena buah HP lah kau korain. Lo ngapal nomor ya. Kau sih, kamu sih ngapal. Mungkin ini aku nak HP. Senangnya kuyum jalan. Kena-kena ya, oke. Anu tuh, kan berduku tuh penyiar mungkin. Oh, jam 7 jalan. Bisa kalau kena modalnya, kita cukup. Ini di pasar ya, kita ini. Ini di pasar ya. Ini bapak. Kalau lu, pak, mana di pasar ini, kalau cukup modalnya. Bisa di sini. Pasar. Halo Mas, pasar. Saya mau ngelupi. Dan pasar di Jan Hubung sah. Saya lupa. Ah. Hah? Dan pasar di Jan Hubung. Lot. Hah? Jan Hubung. Jangan jangan lembu nenek. Nah kalau begitu, kalau kan sedang anu ya sedang. Kamu tuh harus paham karakternya orang, jangan karakternya kamu sendiri yang kayak orang gila itu kamu pikirkan. Siapa si Ancok? Awakmu. Ya, awakmu. Ancok kamu ya. Ancok. Gitu ya Mas. Dua muda sama di sini Mas. Ini orang gendeng semua. Iya, ini gila. Saya gendeng. Kalau anu Wira Sableng. Tahu bunyi dah nih dong. Paket tadi. Ya lu nak luas nih. Halo, Lewis. Konan balik. Nah, pinjam balik, kan langsung bel. Nah.